بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفترق إلى النية. أما قول الطلاق صريحا فلأنه تكرر في القرآن واشتهر في معناه، وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام، وأطبق عليه معظم الخلق، لم يختلف فيه أحد. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita membahas tentang lafaz sharih daripada talak. Kata Imam, kata Syekh Abu Syuja rahimahullahu taala, was-sharihu. Fas-sharihu, yang namanya lafaz sharih, lafaz yang kalau diucapkan maka terjadi talak, tidak ada butuhnya niat, itu lafadznya sharih. Fasharihu thalathatu alfaz, yang namanya sharih itu ada tiga lafadznya, ada tiga redaksinya. Al-talaqu, yaitu lafad talaq, wal-firaqu al-firaq, was-sarahu, dan juga lafad sarah. Wala yaftariku ila niyah, dan kesemua lafad tersebut tidak membutuhkan adanya niat. Jadi kalau suami ngomong lafad talak atau firok atau saroh tanpa perlu ditanya niatnya, talak sudah terjadi. Begitu. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullahu ta'ala, amma kaunu talaqi sharihan. Adapun sebab kenapa kalimat talak kita katakan sebagai kalimat sharih, fali'annahu, karena kalimat talak takarrara fil Qur'an. Takarrar, terulang-ulang. Di dalam Al-Quran penyebutan Allah tentang pemutusan pernikahan itu menggunakan kalimat talak. Dan itu terulang. Washtahara fi makna, dan maknanya sudah masyhur, sudah dikenal oleh semua orang, baik awamnya atau orang alimnya, bahwa yang namanya kalimat talak itu memang digunakan untuk makna pemutusan hubungan suami istri. Wahuwa, nah itu kan maknanya adalah wahuwa halu qaidin nikah. Jadi ishtaharu, washtaharu fi makna, dan sangat terkenal, dikenal maknanya bahwa dia adalah halu qaidin nikahi, terlepasnya hubungan pernikahan fil jahiliyati, di masa jahiliyah wal Islam juga masih. Artinya kalimat ini memang jam kalimat yang dulu muncul zaman jahiliyah, tapi di Islam ketika Islam datang pun kalimat talak itu tetap digunakan sebagai makna halu qaidin nikah. Udah gitu takarrur, penyebutan di dalam Al-Qur'an terulang-ulang. Begitu. Wa atbaqa alaihi mu'dhamul khalqi, wa atbaqa, dan diamalkan, dikerjakan. Artinya dijalankan apa makna talak ini sebagai makna yang kita tahu bahwa dia memutus apa namanya hubungan pernikahan. Jadi semua hubungan putus pernikahan orang tuh nyebutnya talak begitu. Wa'at baqa, dan dijalankan alaihi, untuk pemakaian kalimat talak dalam makna pemutusan hubungan nikah, mu'zamul khalqi, yang melaksanakan itu mu'zam, hampir seluruh al-khalq, kebanyakan manusia, kebanyakan orang ngomong begitu. Walam yakhtarif fihi ahadun, dan tak sekalipun ada perdebatan di antara mereka. Tidak ada satu. Oh, aku. Tidak ada satu pun yang mempermasalahkan penyebutan kalimat tersebut untuk makna halu qaidin nikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surdi Arafah. Qala Allah Ta'ala Lombok NTT Ahlan. Wa in qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan sebagai bukti bahwa memang kalimat talak ini berulang-ulang dipakai oleh Allah untuk maksud terputus hubungan pernikahan, maka tidak ada celah untuk kita tidak memasukkan dia dalam kategori jajaran syarih. Wa in talaqtumuhunna, kata Allah, kalau kalian mentalak istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian gauli mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, dan kalian sudah mewajibkan kepada mereka atau sudah menyebutkan untuk mereka faridatan, nilai kadar maharnya, fanisfu ma faradtum. Kok langsung situ sih? Qala Allah Ta'ala at-talaqu marratan, talak itu dua kali, talak raj'i dengan talak bain. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, dan orang perempuan yang ditalak yatarabbasna, maka dia menunggu bi anfusihinna, dalam dirinya, salasata quru, selama tiga qura'ah. Asy-Syafi'i mengartikan quru sebagai masa suci. Hambali mengartikan quru sebagai masa haid. Wa in talaqtumuhunna, sudah diartikan tadi, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai manusia, wahai para nabi, idza talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, dan seterusnya. Jadi kalimat talak diulang-ulang pemakaiannya oleh Allah untuk makna halu qaidin nikah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyebutnya sebagai kalimat sharih. Karena tidak ada satupun yang pakai kalimat talak untuk makna yang berbeda. Maknanya halu qaidin nikah. Itu doang. Wa amman firaqu wassarahu. Sedangkan kalimat firaq. Firaq ini kalau diterjemahin misah. Perpisahan. Wasarah, dan juga bagian daripada makna perpisahan. Sedangkan kalimat farok dan sarah, apakah dia masuk dalam kategori sorry? Iya, dalam mazhab Syafi'i sorry. Kenapa dikatakan sorry? Fali wurudihima fi syarah. Karena syariat, teks syariat, Al-Quran, atau juga sunnah Nabi Muhammad, itu menyebut kalimat ini untuk makna khallu qaidin nikah. Fali wurudihima, karena dua kalimat ini muncul untuk makna khallu qaidin nikah fi syar'i, dalam teks-teks syariat. Wa takarrara, dan terulang. Wa tukarriruhuma. Wa takarruruhuma. Wa takarruruhuma masdar. Wa takarruruhuma fil Qur'an, dan adanya pengulangan dalam Al-Qur'an untuk menyebut kalimat itu dalam makna bimakna at-talaq. Begitu. Allah, jadi definisi pertama nih, ini jadi kaidah. Definisi pertama, kalimat itu dikatakan sharih, wuruduhu fi syar. Adanya teks syariat yang menyebut itu untuk mana halu qaidin nikah. Tiganya udah ada nih, talak ada, firaq ada, sirah juga ada. Maka karena ditulis oleh syariat, ini jadinya sharih. Gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wasarrihuhunna. Wasarrihu, dan lepaskanlah mereka istri-istri kalian, sarohan jamila, dengan pelepasan yang jamil. Artinya pelepasannya itu dengan pelepasan yang baik, tidak dengan li'an, dengan menuduh, tidak dengan macam-macam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam ayat lain, fata'alaina umatta'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila, fata'alaina. Kesinilah wahai para istri, umatek kunna, aku berikan kesenangan, kemudian usareh kunna, aku lepaskan sarahan jamina dengan perpisahan yang baik. Wa qala Ta'ala, Allah mengatakan dalam ayat lain, wa fariquhunna bima'ruf, fariquhunna bima'ruf. Jadi kan kalau dari awal kita baca, berarti ada standar pertama bahwa teks itu dikatakan sharih, wuruduhu fi syar. Wuruduhu fi syar, adanya kalimat tersebut di teks syariat yang menunjukkan makna talak. Itu cukup untuk jadi sharih. Yang jadi masalah bagaimana kalau kalimat itu dipakai oleh banyak orang untuk makna talak, untuk malah halak halu qaidun nikah, tapi tidak ada teks syariatnya. Gitu. Termasuk juga bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini nanti ada penjelasan. Wa qala ta'ala aw fariquhunna bima'ruf, dan pisahkanlah mereka bima'rufin dengan baik. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, wa in yatafarraqa, kalau kalian berdua, kalau mereka berdua berpisah, yughnillahu kullan min sa'atih, niscaya Allah akan mencukupkan setiap daripada keduanya daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya, dan diriwayatkan. Ruwiya ini kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya siyagut tamrid, redaksi dengan tamrid. Tamrid itu redaksinya tamrid tidak kuat. Kan ada bisi gatil jazm gitu. Ruwiya diriwayatkan an-nabiyya annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil talqatis tsalitsah. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang talak yang ketiga. Fakhala, kemudian beliau mengatakan au tasrihun bi ihsan, au tasrihun bi ihsan, maka lepaskanlah bi ihsan dengan baik. Rawahu Dharqutni wa sawwaba irsalahu. Dharqutni ini meriwayatkan wa sawwaba irsalahu, kemudian dia membenarkan bahwa hadis ini hadis mursal. Hadis mursal itu dalam ilmu mustalah hadis dikatakan ma hudzifa rawin fi apa namanya? Jadi perawi dihapus perawinya dari sisi sahabat Nabi. Itu mursal. Jadi tahu-tahu ada tabi'in ngomong Nabi Muhammad SAW berkata. Tabi'in yang ngomong. Berarti kan ada satu tingkatan yang hilang, namanya tingkatan sahabat. Tingkatan ada hadis yang diriwayatkan oleh para pengumpul hadis, tapi penyebutan sahabatnya kagak ada. Itu namanya mursal. Hadisnya mursal. Walakin Ibnul Qattan mengatakan bahwa sahih. Ini hadisnya hadis sahih. Jadi kalimat ini untuk mengambil kalimat tasrih. Tasrih itu bagian daripada kalimat sharih. Wa fil qadimi, dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab al-qadimnya, annal firaq was-sirah, dan ini juga yang beberapa kali kita, saya begitu punya kecenderungan bahwasanya al-firaq kalimat firaq, was-sirah as-sarah kalimat sarah kinayatan, itu kalimat kinayah yang penyebutannya tidak menyebabkan langsung perpisahan tapi membutuhkan adanya niat daripada si pengucap itu. Li'annahuma, karena keduanya, kedua kalimat tadi, al-firaku was-sarahu yusta'malani, itu dipakai. Fit-talaki, untuk makna talak, wa ghairihima, dan juga untuk makna selain talak. Iya kan? Farik. Pisah, misah-misah. Kita misah dulu dah. Ibu naik di pesawat yang pertama, ayah naik di pesawat yang kedua. Itu kan juga kalimat firaq itu. Untuk makna selain talak. Fa asbaha lafdzul ba'in, maka sama seperti lafadz ba'in. Lafadz ba'in itu lafadz yang tidak menunjukkan kalimat, tidak menunjukkan makna talak secara jelas, secara sharih gitu. Wal jadidu as-sahihu al-awwalu, akan tetapi mazhab Imam Syafi'i yang baru, mazhab jadid, pendapat yang sahih adalah yang pertama, bahwa kalimat sirah, kalimat sarah dan juga kalimat firaq adalah kalimat sharih dalam pengucapan talak. I'lam, ketahuilah, anna lafzat talaki masdar, yang namanya lafaz talak itu masdar. Wal mushtaqu minhu fi hukmihi fi sarahati, wal mushtaq, dan kalimat selain masdar, artinya kan talak itu masdar, yang kita bilang kalimat sorry itu bukan kalimat talak aja. Seluruh kalimat yang mushtaq diambil terpecah dari kalimat talak tersebut. Wal mushtaqu minhu fi hukmihi, dan kalimat mushtaq yang diambil dari kalimat talak itu sama hukumnya seperti talak fi sorohati dalam hal bahwa dia adalah kalimat sorry. Begitu. Walau qala, kalau seandainya dia si laki mengatakan anti talik, kan talik bukan talak, talikun. Tapi talikun itu mushtaq minan kalimat talq daripada kalimat talak itu. Mushtaq. Maka ini juga hukumnya sama, ini bagian daripada kalimat sharih. Anta taliqu, anti talikun. Atau dikatakan si laki ini mengatakan anti mutallaq, lo diceraiin. Anti taliqah, lo cerai. Lo diceraiin gitu. Au qala, atau dia mengatakan ya taliq, ya taliqu, wahai perempuan yang talak, itu berarti itu sharih tuh, jadi pisah. Berarti kudu rujuk gitu. Au ya mutallaqah, atau dengan kalimat wahai mutallaqah. Begitu. Bitasydidil lami, dengan lamnya ditasydid. Waqa'at talaqu wa in lam yanwi, maka terjadi itu talak walaupun dia tidak niat. Karena kalimatnya sharih. Karena kalimatnya sharih maka tidak butuh niat, talaknya langsung terjadi. Begitu. La'annahu, karena yang namanya talak, kalimat talak, kalimat talak tadi sharihun fi hilli qaidin nikahi mustaharun. Itu adalah kalimat yang sharih untuk makna halu qaidin nikahi mustaharun, dan dia sangat terkenal. Bi khilafil mushtaq minal itlaq, berbeda dengan kalimat yang mushtaq diambil daripada kalimat itlaq. Itlaq sama tolak kan beda. Itlaq itu at-tajarrudu anil qara'in was sifat. Itu namanya itlaq. Bersih, original, terbebas daripada sifat atau juga ikatan, itu namanya itlaq. Tapi kalau talak halu qaidin nikah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana si laki-laki ngomong anti mutlaqah. Anti mutlaqah. Mutlaqah itu bukan kalimat talak. Mutlaqah itu mushtaqnya dari kalimat itlaq. Anti mutlaqatun, lu bebas daripada segala ikatan gitu. Ikatan apa ya, macam-macam, ikatan dinas kan ya, ikatan keanggotaan, ikatan keanggotaan Netflix, macam-macam. Anti mutlaqatun itu bukan kalimat talak karena dia mushtaq dari kalimat itlaq. Bi iskani ta'i, dengan to-nya disukunkan. Au mutlaqatun, ya mutlaqah sama nih, mutlaqah dengan au mutlaqah, au mutliqah ya, ini mutliqah. Ini kan yang pertama mutlaqah, yang kedua mungkin mutliqah. Oh, au ya. Oh, ini ada panggilannya, ada ya, ya unidanya ada. Au, si laki-laki dia yang memanggil kepada istrinya, mutlaqah, wahai si perempuan yang terbebas dari segala ini. Jadi, perempuannya baru bebas daripada ikatan dinas. Atau terbebas dari baru resign dari kantor, jadi enggak punya ikatan apa-apa. Kemudian suaminya ngomong, wahai orang yang mutlak gitu. Wahai orang yang terbebas dari ikatan kerja manapun. Gitu. Itu tidak merupakan talak karena dia mustaqnya dari kalimat itlaq bukan dari kalimat talak. Falaisa bi sharihin 'ala sahih, maka yang kayak gini bukanlah lafaz yang sahih, lafaz yang sharih menurut pandangan yang sahih. Li'adam ishtiharihi, karena ketiadaan ishtihar. Karena kalimat ini tidak ada populernya. Artinya tidak punya tingkat pemakaian yang banyak oleh orang untuk makna halu qaidin nikah. Wa in kana al-itlaqu, walaupun yang namanya itlaq wa tatliqu dan juga mentalak mutaqaribaini, itu kalimatnya dekat-dekat tapi maknanya beda begitu. Kal ikrami wat takrim, sebagaimana ikram wat takrim fi qaulihi ta'ala, dalam fi qauli ta'ala, dan dalam perkataan seorang laki-laki kepada istrinya, anti talaqun awit talaqu, au talqatun wajahan. Jadi kalimatnya tuh anti tolak. Jadi langsung dengan kalimat masdarnya, bukan kalimat fa'ilnya. Anti taliqah, anti taliq, anti mutallaqah, tapi kalimat masdar. Anti talakun, au anti at-talakum, wahai engkau yang ditalak. Au talqatun atau talqah. Talqah itu satu kali talak. Wajahani, ada dua pandangan. Ini mustaknya dari kalimat tolak, tapi penyampaian dengan kalimat seperti itu tuh tidak lazim. Orang kalau mau ngomong istrinya talak, anti taliqah, anti taliq, anti mutallaqah. Enggak ngomongnya anti talakun, enggak. Itu kalimat yang tidak wajar dalam bahasa Arab. Walaupun mustak dari kalimat tolak, tapi tidak wajar diucapkan. Ini bukan sesuatu yang lazim. Tapi mustak dari kalimat talak, apakah itu dihukumi sebagai sharih? Wajahani, ada dua pendapat. Asahahuma, pendapat yang paling sahih, annahu kinayah. Bahwasanya kalimat itu kinayatun, gitu, kinayah. Jadi bukan kalimat sharih. Walau qala, kalau seandainya si laki-laki mengatakan anti mufariqatun au faraqtuki, anti mufariqah. Loh, misa aja dah. Au faraqtuka, atau dia mengatakan aku berpisah darimu. Au sarahtuka, atau kalimat sarahtuka, sarahtuka aku lepaskan kamu. Au anti musrahatun ay musarrahah, kamu musarrahah, dilepaskan. Tuliqat, maka kalimat-kalimat yang tadi tuliqat, ditalak. Istrinya resmi jadi mutallaqah. Wa in lam yanwi katolak, walaupun dia tidak maksud kalimat talak, karena memang tujuan, karena memang teksnya adalah teks sorry begitu. Wallahu ta'ala alam. Saya lagi kurang, aduh, kita lanjut besok nih sampai sini. Far'un, la yuqbalu bis sarihi iradatu ghairihi illa bi qarina, illa bi qarina. Insyaallah mimma Senin lah gitu ya. Tahun ini lagi kurang apa gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatid, para masyayikh, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melakukan komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.